Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dapat bertemu dalam subuh yang berbahagia ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam kajian tafsir Syarawi. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada ayat 283 yang bunyinya surat Al-Baqarah juz 2 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi itumina amanatahu walyattaqillaha rabbah wa la taktumush shahadah wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna 'alim. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu, yaitu para saksi, menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar yang berbahagia, ayat ini berkaitan erat dengan ayat 282 yang telah dijelaskan dalam pertemuan terdahulu. Ayat ini masih membicarakan tentang masalah kalau di dalam berhutang dan berpiutang itu ada bukti-bukti dan ada ikatan-ikatan dalam bentuk penulisan. Akan tetapi di dalam ayat 283 ini, seandainya seseorang tidak menuliskan perjanjian hutang-piutang, maka sebagai gantinya hendaklah ada barang-barang yang dijadikan sebagai jaminan. Ya, sebagai untuk mengikat bahwasanya memang pernah terjadi hutang piutang antara kedua belah pihak. Ya, biasanya orang-orang yang melakukan perjalanan ini yang menjadi tujuan daripada penurunan ayat ini. Dalam artian orang-orang yang musafir yang menuju ke daerah lain dan merantau, mereka itu kalau berhutang hendaklah meninggalkan barang gadaian ini sebagai barang jaminan ini sebagai bukti bahwa dia berhutang dan dia siap untuk membayarkan hutangnya itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang gadaian tersebut dengan kalimatnya farihanum maqbudah, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang. Ya. Tujuan daripada arahan-arahan untuk adanya penulisan dalam hal hutang berpiutang ataupun dengan adanya barang jaminan sebagai bukti-bukti yang kuat, ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar di dalam interaksi yang dilakukan oleh sesama manusia antara muslim dengan sesamanya atau antara muslim dengan non-muslim, ini terjadi satu hubungan atau interaksi yang saling menjaga kemaslahatan satu sama lain tanpa ada unsur-unsur ingin melakukan penipuan dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penulisan ataupun dalam bentuk pemberian barang jaminan, itu tujuannya adalah merupakan satu tujuan mulia agar interaksi yang dilakukan oleh manusia itu tetap berada di dalam koridor aturan-aturan syariat, sehingga tidak ada nantinya orang-orang yang dizalimi atau orang-orang yang memang terzalimi. Ya. Jadi farihanum maqbudah adalah merupakan jaminan sebagai tanda dalam sebagai tanda ikatan di dalam melakukan interaksi utang piutang tersebut. Ya, semuanya ini adalah merupakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar amanah yang dipegang oleh masing-masing pihak itu dapat dilaksanakan dengan baik. Kita tahu amanah itu adalah merupakan salah satu hal yang berat yang telah ditugaskan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Di dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ada menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan dan siap untuk mengembankan tugas amanat kepada langit dan bumi. Akan tetapi langit dan bumi tidak sanggup untuk mengemban amanat tersebut. Dan pada saat amanah ini dibebankan kepada manusia, manusia mengatakan sanggup untuk menanggungnya. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang bodoh lagi zalim, karena mereka tidak mengetahui seberapa berat sebenarnya amanah yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pundaknya. Amanah yang dimasukkan di sini adalah amanah dalam bentuk agama dan pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah tujuan sebenarnya daripada pensyariatan, penulisan dan pemberian barang jaminan. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan dengan memakai redaksi waliyattaqillaha rabbah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah sebagai Tuhannya. Ya. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang kalimat-kalimat wattaqillah, ittaqillaha, waliyattaqillaha. Ya. Akan tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala juga memakai kata-kata ittaqunnar. Ya. Apa perbedaan antara ittaqullaha dan ittaqunnar? Nampak secara makna ini bertentangan. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada neraka. Kenapa dari satu sisi Allah mengatakan takutlah kepada Allah, sedangkan sisi yang lain Allah mengatakan takutlah kepada neraka? Sebenarnya asal kata, asal makna daripada takwa itu sendiri adalah memberikan satu batasan, satu dinding penghalang antara seorang hamba dengan kalau ittaqullah adanya penghalang atau dinding penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat, yaitu sifat jalal dan sifat jamal. Nah, ketika Allah mengatakan ittaqullah, jadikanlah, buatlah benteng antara dirimu dengan Allah, ini maksudnya agar manusia waspada, jangan sampai dia terkena kepada sifat jalal Allah Subhanahu wa taala. Sifat jalal Allah itu adalah Allah Maha Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat azabnya, Allah Maha Memaksa dan Allah Maha Pendendam. Jadi pada saat Allah mengatakan ittaqullah, itu semua bertujuan agar manusia menjauhkan diri daripada sifat jalal Allah. Berhati-hati dari sifat jalal Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata waliyattaqillah agar manusia itu waspada terhadap dirinya. Dan inilah satu hal yang sebenarnya banyak sekali dilalaikan oleh manusia. Terkadang kita selalu mengucapkan ittaqullah, ittaqullah di setiap salat Jumat itu ittaqullah. Apa sebenarnya makna takwa kepada Allah ini? Takwa kepada Allah untuk waspada. Tetap waspada untuk jangan sampai kita itu terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya kita tidak akan terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan ayat yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah ittaqullah waliyattaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, hati-hati jangan sampai kamu dengan mengadakan perjanjian hutang piutang itu kamu melalaikan perjanjian tersebut dan tidak mau melaksanakan amanah yang memang sudah dibebankan kepada dirimu, baik itu kepada orang yang berhutang Ya, dalam artian jangan sampai melarikan diri dengan tidak mau membayar hutangnya tersebut, dan juga kepada orang-orang yang diberikan barang jaminan itu jangan sampai mempergunakan barang jaminan itu sehingga akhirnya tidak dikembalikan kepada si orang yang berhutang. Jadi demikianlah para pendengar rahimakumullah, inilah sedikit prolog tentang ayat 283 ini. Ya, kita harapkan akan lebih diperdalam dan diperluas lagi oleh para asatiz kita yang sekarang ini sudah ada di studio, yaitu Ustaz Hanafi dan Ustaz Syafiar. Silakan Ustaz. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini mengajak kita agar kita lebih mengamalkan dari muamalah kita itu bagaimana sebenarnya yang telah Allah garis bawahkan. Maka kita melihat di sini, wa in kuntum ala safarin falam taji walam tajidu katiban farihanun maqbudah. Maka di sini masih ada berlakunya masalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Dalam artian bahwasanya orang yang hendak berutang ada memberikan satu barang sebagai anggunan, di mana barang tersebut dapat digadaikan, kemudian bila mana ada waktunya barang tersebut ditebus. Oleh karenanya Islam mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya bermuamalah yang demikian itu. Yang pertama stressingnya adalah kita harus amanah, kemudian berlaku dengan ittaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi nyatanya orang menggadaikan barang, pada hakikatnya barang itu tidak boleh digunakan. Kebanyakan kita menggunakan barang orang yang digadaikan. Saya contoh, saya hutang kepada orang yang lain, kemudian barang tersebut sebagai anggunannya saya gunakan mobil. Tidak boleh digunakan mobil ini kepada orang lain kecuali ada persetujuan tertulis yang telah disepakati oleh orang yang menghutang dan orang yang memberikan pinjaman. Oleh karenanya, bagaimanapun keburukan kalau itu dilakukan, maka dia akan muncul karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wallahu bima ta'maluna 'alim. Barang yang kita gunakan tadi, orang kepada kita, kita ambil manfaatnya. Walaupun orang itu tidak ada, tapi ingatlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Dia Maha mengetahui. Oleh karenanya harapan bagi kita, bila kita menggunakan barang yang ditangguhkan kepada kita, hendaknya lah kita menggunakannya dengan penuh amanah. Kemudian kita harus benar-benar pelihara, dan kita menjauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang busuk, di mana perbuatan yang busuk ini yaitu mengambil manfaat dari orang, kemudian dari barang yang ditangguhkan kepada kita. Maka Islam yang demikian itu mengharamkan. Oleh karenanya dalam muamalah Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya muamalah yang baik, tidak merugikan kepada orang yang lain. Bila kita melakukan landasan dan dasar hukum yang ada di dalam Al-Quran ini, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan selamat. Ini mungkin Ustaz, tambahan dari saya Ustaz, bisa Ustaz jabarkan yang lebih luas lagi nantinya. Iya, benar sekali Ustaz Safiar. Ada satu kisah menarik yang berhubungan dengan masalah hutang piutang ini. Dan memang ini merupakan satu aplikasi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkannya adalah melalui ayat 282 dan 283 ini. Satu ketika ada seorang muslim yang musafir mengadakan satu perjalanan dalam rangka ingin berdagang. Akan tetapi dia bermusafir bersama dengan rombongan orang lain, begitu, ikut nebeng lah begitu bahasanya. Dan itu adalah non-muslim. Kemudian pada suatu ketika sedang di dalam perjalanan pulang, dia kemudian sakit, orang muslim ini. Dan dia kemudian menuliskan tentang barang-barangnya dan berapa hutang yang dimilikinya. Karena kebetulan dia ada berhutang dengan dengan anggota rombongan kafilah itu. Selanjutnya akhirnya dia meninggal, tapi sebelum meninggal surat itu dia tempatkan di dalam sebuah katakanlah guci buruk begitu, ada tempayan kecil buruk, dia masukkan ke dalam suratnya. Dan kemudian dia berpesan kepada yang dihutanginya tadi bahwa nanti kalau sampai ke keluargaku, tolong serahkan semua barang daganganku dan mintalah kepada mereka hutangku kepadamu, begitulah katanya. Akan tetapi ternyata orang-orang non muslim ini yang tadi dihutanginya itu ingkar janji. Mereka akhirnya mengambil semua barang dagangannya dan menemui keluarga si yang meninggal ini. Dan ketika mereka sampai, mereka mengatakan bahwa suamimu sebenarnya telah berhutang kepada kami sangat banyak sehingga seluruh barang dagangannya itu kami sita. Tinggallah beberapa guci buruk ini, beberapa tempayan kecil ini yang merupakan peninggalan dari suamimu. Ya. Diberikanlah itu kepada keluarganya dan mereka akhirnya pulang. Si keluarga dengan rasa sedih akhirnya membuka-buka guci itu dan akhirnya mereka menemukan surat wasiat itu tadi, surat keterangan bahwa seberapa banyak utang yang dimiliki oleh orang yang meninggal ini. Akhirnya setelah tahu ini, mereka kemudian panggil dua orang-orang yang tadi dihutangi oleh yang meninggal dan dibawalah kasus ini ke pemerintah dan akhirnya pihak keluarga memenangkan. Jadi dari kisah ini jelas sekali bahwa memang sebenarnya syariat Allah Subhanahu wa taala itu ditujukan untuk kemaslahatan manusia agar jangan sampai ada yang terzalimi dan dizalimi di sini. Nah, dari kasus tadi kita dapat melihat seandainya orang yang meninggal tadi, si muslim yang meninggal tadi tidak meninggalkan surat keterangan tentang hutangnya itu kepada pihak keluarganya, maka sudah pasti seluruh barang dagangan tadi disita dan diklaim sebagai milik orang-orang yang dihutanginya tadi. Ya. Jadi demikianlah betapa memang penulisan atau barang jaminan ini merupakan satu aturan di dalam muamalah Islam dan menjadi satu pokok penting. Karena muamalah, interaksi dengan penulisan surat hutang ataupun dengan barang jaminan itu adalah merupakan pilar kedua daripada aturan-aturan ekonomi di dalam yang diatur oleh agama Islam. Baiklah para pendengar yang berbahagia, mungkin waktu jualah yang memisahkan kita. Sebagai intinya adalah laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah apa yang telah dilarang oleh Allah, karena itu berguna untuk kemaslahatan bagi kita dan juga bagi manusia semuanya. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ala husni istima'ikum wa insyaallah naltaqi maratan saniyah fi waqtin ukhra wa naqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.